Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini pertemuan yang kedua pada daurah kali ini dalam mengkaji kitab atau mengkaji i'tiqad Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, keyakinan dan manhaj yang diuraikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang telah berlalu telah kita jelaskan tentang kedudukan iman di kalangan para ulama, yang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hal ini dari keyakinan para ulama yang beliau jumpai, lebih dari 1000 guru yang beliau berguru kepada mereka. Dan itu adalah pembahasan yang pertama yang diuraikan oleh Al-Bukhari rahimahullah di dalam i'tiqad beliau ini. Kemudian pembahasan yang kedua, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluq. Dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalam Allah, firman Allah, pembicaraan Allah, ghairu makhluq, bukanlah makhluk. Liqaulihi, dan keyakinan ini berdasarkan firman Allah, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an nahar yatlubuhu hasitha wash shamsu wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri wash shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr. Ya. Kata beliau, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ya. Dalam waktu 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yughshil layla wan nahar. Allah mempersiligantikan siang dan malam. Yatlubuhu hasitha. Keduanya saling berganti dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri. Matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya tunduk dengan perintahnya. Ya, di dalam cetakan buku kita ayatnya dipetik sampai di situ saja. Tapi di kelanjutan ayat sebenarnya sisi pendalilannya. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa penciptaan dan perintah hanya milik Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Iya. Di dalam pembahasan ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengangkat satu pembahasan akidah yang sangat penting, yang merupakan salah satu masalah besar yang telah menimbulkan berbagai ujian dan cobaan untuk para ulama. Dan ini masalah adalah ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bid'ah, antara ahlul haq, pengikut kebenaran, dan ahlul batil, pengikut kebatilan. Karena itu banyak dari para ulama, khususnya di abad-abad ketiga, keempat, mengangkat masalah ini. Sebab ini adalah pembahasan yang telah terjadi perseteruan antara ahli sunnah dan ahlul bid'ah di dalamnya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau dipenjara di tiga generasi pemerintahan karena membela keyakinan yang disebut oleh Imam Al-Bukhari di sini, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, adalah firman Allah, bukan makhluk. Iya. Dan kita ketemukan buku-buku akidah yang ringkas sekalipun jarang tidak diketemukan pembahasan ini. Sebab ini termasuk masalah-masalah pokok yang merupakan ciri ahli sunnah wal jamaah. Beliau terangkan keyakinan ini dalam beberapa kalimat ringkas, bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah, adalah firman Allah. Ini poin yang pertama. Al-Quran adalah firman Allah, gairu makhluk, bukan makhluk. Ini poin yang kedua, bahwa Al-Quran bukan makhluk. Iya. Adapun Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagai firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah suatu keyakinan yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama as-salaf. Iya. Mereka yakini bahwa Al-Quranul Karim adalah dari firman Allah, dari kalam Allah. Dan kalam Allah itu adalah sifat Allah. Adalah sifat Allah. Sebagaimana Allah disifatkan mendengar, melihat, berbicara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat rahmat, sifat murka, dan selainnya dari sifat-sifat agung bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah disifatkan dengan sifat berbicara. Dan kalamullah itu dari pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala, dari firman Allah. Iya. Sebagaimana sifat-sifat Allah bukan makhluk, maka demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah, bukan makhluk. Iya. Bukanlah makhluk. Dan banyak dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Di antara dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Itulah para rasul. Sebagian dari mereka kami lebih utamakan di atas sebagian yang lainnya. Dan di antara para rasul itu ada yang Allah berbicara kepadanya. Disebutkan bahwa Allah berkalam, berfirman, berbicara kepadanya. Iya. Dan dimaklumi ada tiga nabi, ya Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Di dalam hadis dikatakan wa kana nabiyyan mukallama. Adalah Nabi Adam adalah seorang nabi yang Allah berbicara kepadanya. Dan yang kedua adalah Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Nabi Musa ini digelari sebagai Kalimur Rahman. Orang yang diajak bicara oleh Ar-Rahman. Dan Allah telah memilihnya. Ya. Bikalami. Dipilih dengan pembicaraan Allah kepadanya. Dan Allah telah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Dan yang ketiga dari para nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara langsung kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kejadian Mi'raj ketika beliau diangkat ke langit. Ini tiga nabi dimuliakan oleh Allah, Allah berbicara langsung kepada mereka. Itulah yang disebut di dalam ayat ini, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Itulah para rasul, sebagian dari mereka kami lebih utamakan di atas sebagian yang lainnya. Dan di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung kepada mereka. Itu penyebutan tiga nabi yang Allah berbicara langsung kepada mereka. Iya. Dan di antara ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, kalam Rabbmu itu dengan penuh kejujuran dan penuh keadilan. Iya. Dan di antara ayat yang menjelaskannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andai kata lautan itu menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Rabbku, maka akan habis lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku. Walaupun kami bawakan ya lautan semisal itu yang berisi tinta-tinta. Nah, ini menunjukkan luasnya kalam Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada habisnya. Iya. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang Al-Qur'an kalamullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang Yahudi bahwa mereka ini yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunaha min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka mendengar kalam Allah, kemudian mereka merubahnya setelah mereka memahami kalam Allah itu dan mereka dalam keadaan mengetahui. Jadi katakan mendengar kalam Allah, ini penegasan bahwa Al-Quran disebut apa? Kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan di surah Al-Fath di penyebutan kaum munafikin, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin mengganti kalam Allah. Jadi Al-Quran disebut apa? Kalam Allah. Ya. Dan di antara ayat yang sangat jelas sekali menunjukkan tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta jaminan keamanan kepadamu, iya. Jadi ini di kondisi sebuah negeri Islam. Ada kafir dari luar negeri ingin masuk ke negeri Islam. Minta jaminan keamanan masuk ke negeri Islam untuk apa? Disebutkan di dalam ayat untuk mendengar kalam Allah. Maka kalau dia minta jaminan keamanan, beri jaminan keamanan. Hatta yasma' kalam Allah. Sampai dia mendengar apa? Kalam Allah. Ya, dimaklumi bahwa kalam Allah ini dia dengar dari siapa? Dari Allah langsung? Hah? Jawabannya tidak. Dari Jibril? Juga tidak. Dari Nabi Muhammad? Juga tidak. Tapi dia dengar dari siapa? Dari orang yang membaca kalam Allah. Orang yang membaca Al-Quran. Tapi semuanya dikatakan sampai dia mendengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini pendalilan-pendalilan jelas sekali. Menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim adalah kalam Allah. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, ketika awal-awal kali beliau mendakwakan Islam di Mekah, ya, beliau menghadapkan keislaman ini kepada manusia di musim-musim haji. Dan di antara yang beliau ucapkan, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi, apakah ada seorang yang ingin membawaku kepada kaumnya? Fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalama rabbi azza wa jal. Sebab orang-orang Quraisy telah melarang saya untuk menyampaikan kalam Rabbku. Iya. Menyampaikan kalam Rabbku. Ya, Rasulullah menyebut bahwa itu adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini diantara dalil, sebagian dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim adalah apa? Adalah kalamullah, firman Allah. Iya. Apa itu firman Allah? Kalamullah. Kalam adalah pembicaraan. Dimaklumi ya. Semua orang kalau dikatakan berbicara, iya. Dalam secara bahasa dimaklumi apa makna berbicara. Iya. Dan pembicaraan itu bukan suatu hal yang tersembunyi. Bukan suatu hal yang tersembunyi. Dia hal yang tampak. Hal yang tampak. Sebab kalau dia tidak berbicara, hanya di dalam hati saja, itu dikatakan tidak berbicara. Jelas ya? Dan kata kalam itu sendiri dalam bahasa Arab, dari tiga huruf ya, asal katanya kaf, lam, dan apa? Mim. Kata yang terangkai dari tiga huruf ini, itu semuanya menunjukkan makna yang zahir. Saya beri contoh misalnya, lakama. Lakam artinya apa dalam bahasa Arab? Meninju. Orang yang kena tinju tampak atau tidak tampak? Tampak ya. Kalima, terluka. Luka ini tampak atau tidak tampak? Tampak. Ya. Demikian pula kalama. Kalam. Kalam berbicara itu adalah hal yang tampak. Jadi dari sisi bahasa, ini menunjukkan batilnya keyakinan. Iya, orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa kalamullah itu firman Allah adalah kalam nafs, pembicaraan di dalam diri. Iya. Sehingga sebagian dari mereka membahasakannya kalam Allah itu ibarat, ada yang membahasakannya hikayat. Antara orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi adalah sebuah ibarat atau isyarat atau hikayat dibahasakan oleh Allah di dalam diri Jibril. Kemudian Jibril bahasakan di dalam diri Nabi Muhammad. Dan ini ucapan yang batil. Sebab kata kalam dalam bahasa Arab menunjukkan apa? Pembicaraan. Iya. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah. Itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Azali. Terus menerus bersamanya. Dan dia juga adalah sifat ya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Sifat fi'liyah dhatiyah. Iya. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala adalah ahsanul kalam. Adalah pembicaraan yang paling indah, yang paling jujur. Iya. Yang paling jujur. Dan apa-apa yang disebut dari kisah-kisah disebutkan sebagai ahsanul qisas, sebagai kisah yang paling indah. Iya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seluruh sifat-sifatnya itu tidaklah sama dengan sifat-sifat makhluk. Sama, tidaklah sama dengan sifat-sifat makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Jadi kita tetapkan sifat kalam bagi Allah berbicara sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dan kita yakini bahwa tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan makhluk. Karena itu di sini di dalam pembahasan sifat-sifat Allah, seorang muslim harus selalu memahami bahwa sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Walaupun namanya sama, dalam penamaan ada kemiripan. Iya. Karena kemiripan dalam penamaan tidak menunjukkan kesamaan di dalam apa? Hakikatnya. Iya. Contoh di majelis ini. Semua yang hadir iya. Bisa melihat, dikatakan melihat. Semua yang hadir mendengar. Kan begitu? Tapi pendengaran antara si A dan si B berbeda. Antara si B dan si C berbeda. Padahal semuanya dikatakan apa? Mendengar. Ya ini manusia. Belum lagi dibedakan dengan makhluk yang lain. Gajah mendengar. Ayam mendengar. Semuanya dikatakan mendengar. Kalau ditanya apakah sama hakikatnya? Jawabannya apa? Tidak sama. Demikian pula di majelis ini mungkin ada yang nama Muhammad banyak orang. Cuma angkat tangannya yang nama Muhammad. Eh? Supaya kita lihat berapa orang yang nama Muhammad di majelis ini. Ya lumayan banyak ya. Baik. Namanya sama. Tapi sama orangnya? Saya tanya, namanya sama, orangnya sama? Tidak sama. Jelas ya? Kalau begitu, jangan sekali-sekali ada yang menyangka kalau Allah disifatkan mendengar, manusia disifatkan mendengar, jangan dia menyangka pendengaran manusia sama dengan pendengaran Allah. Antara sesama makhluk saja, sama penamaan, tidak sama hakikat. Apalagi antara makhluk dan apa? Yang menciptakannya. Ini kaidah di dalam memahami apa? Sifat-sifat. Iya. Karena itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan ucapan makhluk. Iya. Allah berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Allah berbicara kepada para malaikat. Allah berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki dari para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala iya. Memperdengarkan suaranya kepada sebagian makhluk. Dan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara dan dengan huruf. Dengan suara dan dengan apa? Dengan huruf. Iya. Dengan suara karena Allah berfirman, "Wa idnada rabbuka Musa." Dan ketika Rabbmu memanggil Musa pakai kalimat nada, nida. Dan kata nida dalam bahasa Arab menurut kesepakatan ahli bahasa itu adalah panggilan dengan suara yang tinggi. Karena itu adan disebut apa adan? Disebut nida. Sebab tidak ada orang yang adan bisik-bisik. Adan itu dikeraskan, memanggil. Makanya disebut nida. Sepakat ahli bahasa. Iya. Karena itu firman Allah dengan suara. Dan firman Allah dengan huruf-huruf. Iya. Alif lam mim. Alif, Lam, Mim. Ini huruf atau bukan? Huruf. Semua orang paham. Iya. Karena itu harus diketahui kebatilan orang yang mengatakan bahwa Allah berbicara, bicaranya di dalam jiwa, tanpa suara dan tanpa huruf. Iya. Ini keyakinan siapa? Hah? Ya alhamdulillah kalau cuma enggak tahu. Sebab ini dari keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Ya, ada diajarkan di Indonesia. Iya. Siapa yang baca buku-buku Asy'ariyah yang tersebar akan dia dapatkan ucapan yang batil ini. Iya. Baik. Karena itu firman Allah adalah dengan suara dan dengan apa? Dengan huruf berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Bahkan telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa sisi. Nabi sebutkan siapa yang membaca Al-Quran dengan satu hurufnya, dia mendapat berapa pahala? 10 pahala. Ya, kata Ibnu Mas'ud, saya tidak katakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tegas disebut apa? Huruf. Dan ketika turun ayat-ayat di akhir surah Al-Baqarah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata telah diturunkan ahruf, beberapa huruf disebut sebagai huruf. Jelas ya? Maka ini semua penegasan. Dan perhatikan, sangat kuat sekali akidah para ulama salaf itu dengan dalil-dalil. Ya. Dari Al-Quran maupun As-Sunnah, dan tidak bertentangan dengan bahasa. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Baik. Kemudian Al-Quranul Karim itu adalah salah satu dari kalam Allah. Allah berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada batasannya. Tidak ada yang bisa menjumlahnya, menghitungnya. Iya. Dari kalam Allah, dari pembicaraan Allah, Allah berbicara dengan Al-Quran. Allah berbicara dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur. Iya. Al-Quran adalah kalam Allah. Adalah kalam Allah. Surah-surahnya, ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya. Semuanya adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Diturunkan. Kita wajib mengimaninya. Sebab di dalam banyak ayat ditegaskan tentang hal tersebut. Iya. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Jibril turun membawanya kepada hatimu supaya, wahai Nabi Muhammad, supaya engkau menjadi orang yang memberi peringatan. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kitab yang diturunkan tidak ada keraguan padanya dari Allah Rabbul Alamin. Iya. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an itu tidak didatangi oleh kebatilan. Tidak dari depan, tidak pula dari belakangnya. Diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Diturunkan. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan ini sangat banyak sekali. Iya. Allah memperdengarkan Al-Quran ini kepada Jibril. Dan Jibril memperdengarkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad memperdengarkan Al-Quran ini kepada umatnya. Kepada umatnya. Jibril dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki dalam hal ini kecuali menyampaikan. Iya. Itulah Al-Quranul Karim. Iya. Al-Quranul Karim itu yang tertulis di lembaran mushaf-mushaf. Iya. Yang dibaca oleh lisan-lisan. Orang-orang membacanya dengan bersuara. Al-Quran itulah yang didengarkan oleh orang yang mendengar bacaan Al-Quran. Disalin dan ditulis, dipindahkan. Semuanya disebut Al-Quran. Iya. Memang betul, mushafnya kertas itu adalah makhluk. Tinta adalah makhluk. Tapi yang tertulis adalah Al-Quran, bukan makhluk. Si hamba, dia membaca, dia menghafal, dia mendengar, Itu adalah perbuatan hamba. Dan perbuatan hamba adalah makhluk. Tapi yang terbaca, yang terhafal, yang terdengar adalah apa? Al-Quran. Bukan Al-Quran kalamullah. Bukan makhluk. Iya. Karena itu kata para ulama, as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara yang berucap itu adalah suara si tukang baca. Tapi yang terbaca adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sebutkan ya tentang kaum musyrikin kalau masuk ke negeri untuk mendengar kalam Allah. Dari mana dia mendengar kalam Allah? Dari orang yang membaca. Bersamaan dengan itu Allah menyebutnya hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi ini beberapa jumlah dari keyakinan berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan kalimat yang kedua. Kalamullahi gairu makhluk, bukan makhluk. Iya. Setelah kita tahu bahwa itu adalah kalam Allah, firman Allah, ditegaskan oleh Al-Bukhari bahwa bukan makhluk. Ini kalimat bukan makhluk. Iya. Dipakai oleh para ulama untuk membantah ahlul bid'ah. Yang sebelumnya semua orang paham bahwa kalam Allah itu adalah firman Allah. Iya. Dan apa yang merupakan firman Allah, sifat Allah, itu tidak dikatakan makhluk. Semua orang paham. Tapi belakangan muncul ahlul bid'ah. Iya. Khususnya dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan siapa yang mendukung pendapat mereka. Ahlul bid'ah ini, mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Mereka katakan bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Maka ini kebatilan yang sangat batil, kekafiran. Karena itulah para ulama menegaskan, membantah mereka. Mereka tegaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, gairu makhluk, bukan makhluk. Iya. Dan di sini kita akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Iya. Di antaranya adalah ayat yang dibawakan oleh Al-Bukhari. Sisi pendalilannya di akhir ayat. Ala lakul khalqu wal amru. Ingatlah bahwa hanya milik Allah segala penciptaan dan segala perintah. Dibedakan antara penciptaan dan apa? Perintah. Iya. Sebab penciptaan itu dari makhluk dan perintah Allah itu dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan. Ya. Allah Ar-Rahman mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an disebut dari ilmunya. Khalaqal insan, manusia dicipta. Manusia ciptaan Allah. Jadi bedakan antara Al-Qur'an dan apa? Antara penciptaan. Ya. Dan ini pendalilan yang sangat kuat sekali dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan ini pendalilan para a'immah. Iya. Pendalilan para imam. Dan apa yang disebut oleh Al-Bukhari di sini telah didahului oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad juga berdalilkan dengan ayat yang sama. Dan sebelumnya Imam Ahmad beliau berdalilkan, iya. Dan sebelum Imam Ahmad ini juga dipakai dalil oleh Imam Sufyan Ibn Uyainah. Iya. Ibn Uyainah rahimahullah membantah kesesatan Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi yang berkata ini tokoh ahlul bid'ah yang memunculkan bid'ah Al-Quran itu makhluk. Namanya Bishr siapa? Al-Marisi. Iya. Orang ini dibantah oleh Sufyan Ibn Uyainah. Kata Ibn Uyainah, apa yang diucapkan oleh Ad-Duwaibah, binatang kecil ini. Iya. Saking jeleknya ucapan siapa? Bishr al-Marisi. Maka orang-orang berkata, wahai Abu Muhammad, Bishr al-Marisi ini menyangka bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kata beliau, kadzab, dia telah berdusta. Qala Allahu azza wa jal, ala lahul khalq wal amr. Allah azza wa jalla berfirman, bahwa miliknya lah segala penciptaan dan segala perintah. Kata beliau, penciptaan adalah makhluk Allah. Dan perintah adalah Al-Quran. Beda. Dibedakan antara apa? Penciptaan dan Al-Quran. Penciptaan dan perintah. Ini pendalilan yang sangat kuat sekali, ya, dari para a'immah. Ya. Pendalilan Sufyan ibn Uyainah ini disebutkan oleh Al-Lalakai rahimahullah, dan beliau terangkan bahwa itu pula yang diucapkan oleh Ahmad bin Hanbal, Nu'aim bin Hammad, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, Abdus Salam bin Asim Ar-Razi, Ahmad bin Sinan Al-Wasiti, dan Abu Hatim Ar-Razi. Ini nama-nama para imam ahli sunnah. Iya. Jadi saya sudah sebutkan dua ayat. Satu, Al-Lakul Khalqu Wal-Amr. Yang kedua, Ar-Rahman Allamal Quran. Dibedakan. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan. Mengajarkan Al-Quran. Al-Quran disebut dari ilmunya. Dan manusia diciptakan itu dari penciptaannya. Dibedakan antara dua hal. Iya. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, ya, ini konsekuensinya banyak sekali. Mengandung kekafiran. Asma'ul Husna di dalam Al-Quran. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Kalau dikatakan makhluk, berarti Allah juga adalah apa? Adalah makhluk. Ar-Rahman adalah apa? Makhluk. Dan ini kekafiran yang nyata. Iya. Baik. Karena itulah keyakinan yang kufur ini menyelisih banyak nas. Ya. Dan ini tidak cukup ya kita menguraikan dalil-dalil yang menunjukkan ya, kengerian, kekafiran di belakang ucapan apa? Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Misalnya Nabi mengajarkan doa. Doa yang dibaca setiap pagi dan petang. Doa yang dibaca ketika singgah di suatu tempat. Yaitu a'udhu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Apa arti doa ini? Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, dengan kalamnya yang sempurna dari kejelekan yang dia cipta. Andai kata kalam Allah adalah makhluk, berarti Nabi Muhammad mengajarkan kesyirikan. Ya kan? Karena itu artinya berlindung dengan makhluk. Berlindung dengan makhluk hukumnya apa? Hah? Syirik akbar. Iya. Karena itu keyakinan ini yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, ini adalah keyakinan yang batil. Bahkan harus diketahui bahwa siapa yang meyakininya dan tegak terhadapnya hujjah, tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama bahwa dia hukumnya dianggap keluar dari Islam. Kafir keluar dari Islam. Iya. Karena itu kelompok Jahmiyah yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk dikafirkan oleh para ulama. Kata Imam Al-Lalakai rahimahullah menyebutkan riwayat-riwayat di dalam bukunya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Iya. Sebagiannya dengan sanad, sebagiannya tanpa sanad. Beliau kumpul 500 nama dari ulama yang mengkafirkan kelompok apa? Kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Iya. Demikian pula disebutkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya As-Sunnah. Dan ini diulas oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Nunyanya, dalam dua bait syairnya. Kata beliau, laqad taqallada kufrahum khamsunati ashrin minal ulama'i fil buldani wallalaka'iyul imamu haka'an kumu bal qad haka qablahu At-Tabarani. Kata beliau, telah bersepakat dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? Hah? 500. Imamul Lalakai menghikayatkan dari nukilan 500 ulama ini. Demikian pula sebelumnya disebutkan oleh Imam At-Tabarani rahimahumullahu ta'ala. Baik. Jadi ini secara global pembahasan yang berkaitan dengan apa? Hah? Dengan Al-Quran. Ya. Dan dari sini kita bisa mengetahui pentingnya dasar akidah yang disebutkan oleh Al-Bukhari di sini. Baik, saya detailkan kembali ya ucapan Imam Al-Bukhari. Kata beliau, "Wa annal Qur'ana kalamullahi ghairu makhluq." Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan apa? Bukan makhluk. Iya. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa ini salah satu sifat Allah. Ya. Beristiwa. Ya, beristiwa di atas arsy-Nya. Dan istiwa di dalam bahasa Arab seperti yang disebut oleh Ibnu Qayyim, para ulama menyebutkan untuknya 4 makna. Makna al-ulu, al-irtifa, as-sa'ud, dan apa? Al-istiqrar. Ya. Ketinggian yang di atas, teratas, kemudian as-sa'ud yang paling tingginya, ya, dan al-istiqrar, ketetapan. Ini 4 makna dari istiwa. Ya. Karena itu saya tadi hanya menyebut beristiwa. Kita Indonesiakan saja dengan kata apa? Istiwa. Tidak ada dari kalimat bahasa Indonesia yang bisa mewakilinya. Karena itu kalau di terjemahan Al-Quran disebut bersemayam, itu terjemahan keliru. Sebab bersemayam di dalam kamus bahasa Indonesia itu ada makna duduk. Ya. Dan istiwa bukan duduk namanya. Bukan sifat duduk, lain. Jelas ya? Ya, tidak boleh seorang berkata duduk di atas arsy-Nya. Dikatakan beristiwa di atas arsy-Nya. Tinggi di atas arsy-Nya. Sebab istiwa mengandung 4 makna itu tadi. Adapun duduk, ini adalah hal yang kita perlu dalil dalam menetapkannya. Ya. Sebab dalam menetapkan sifat, harus ada dalil. Demikian pula di dalam menafikan. Ya. Kalau dikatakan tidak duduk, dia juga harus punya dalil. Maka asalnya kalau tidak ada yang membicarakan, kita diamkan. Itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian seorang itu mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah itu saya sering mengingatkan bahwa orang yang memiliki akidah yang benar, kuat pemahaman akidahnya, ya, itu tidak sembarangan. Dalam menerjemah pun, satu kalimat dia tahu konsekuensinya apa. Ya. Dia mengerti konsekuensinya apa di belakang penerjemahan. Jelas ya? Maka ini kalimat-kalimat, apalagi berkaitan dengan sifat-sifat, harus dibahasakan dengan bahasa yang detail. Iya. Jadi Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Mempersiligantikan siang dan malam. Berganti dengan sangat cepatnya. Matahari, bulan, bintang-bintang, tunduk di bawah perintah-Nya. Ala lakul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa penciptaan dan segala perintah hanya milik Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah rabbul alamin. Selesai sudah pembahasan yang kedua. Secara ringkas, bahwa Al-Qur'an adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Iya. Qala Abu Abdillah, atau sebelum apa namanya? Kita ini masih ada sedikit berkaitan dengan pembahasan kedua. Qala Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, qala Ibnu Uyainah. Al-Bukhari melanjutkan menyebutkan ucapan Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan Ibnu Uyainah yang kita singgung tadi. Fabayyana Allahu al-khalqa minal amr. Maka Allah membedakan antara penciptaan dan perintah. Liqaulihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Itu dengan firman-Nya di akhir ayat bahwa baginya lah segala perintah, segala penciptaan dan segala perintah. Maha berkah Allah Rabbul Alamin. Baik, selesai sudah pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga berkaitan dengan masalah takdir. Berkaitan dengan masalah apa? Masalah takdir. Kata beliau, wa annal khaira wasyarra biqadarin. Sesungguhnya kebaikan dan kejelekan itu terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Diqaulihi, apa dalilnya bahwa kebaikan dan kejelekan terjadi dengan takdir? Al-Bukhari sebut dalil. Iya. Dan ini, lihat ya, setiap pembahasan yang akan dibawakan oleh Al-Bukhari, semuanya beliau sebut dalilnya. Dan itu ahli sunnah dari masa ke masa. Iya. Mereka tidak berbicara dalam pembahasan apapun, kecuali mereka memiliki dalil di dalamnya. Kecuali mereka memiliki apa? Dalil. Kalau mereka membuat kesimpulan, kesimpulannya dari dalil. Beda dengan ahlul bidah ya. Ahlul bidah, kadang dia buat kesimpulan dari akalnya sendiri. Kesimpulan dari hawa nafsunya. Kalau dia bawakan dalil, itu nanti hal-hal yang dipetik untuk membela apa? Membela kesimpulannya. Yang penting bikin dulu kesimpulan. Ya. Bikin kesimpulan. Kesimpulan sudah selesai, baru carikan dalil. Dari jalan ahlul bidah, dari dahulu hingga hari ini. Hingga hari ini. Belakang ini orang-orang yang sibuk dengan partai-partai. Ya. Oh, partai itu adalah hal yang diperintah. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Coba ya enggak. Bisa punya dalil. Apa dalilnya kamu khuruj dengan gaya seperti itu? Ya. 40 hari, 3 bulan. Oh, khuruj itu ada di dalam Al-Quran dalilnya. Apa dalilnya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Itu ada keluar katanya di situ. Khuruj. Ya. Bikin kesimpulan dulu, baru cari dalil. Ya. Nah, ini gaya dari apa? Ahli bidah. Beda dengan ahli sunnah. Mereka itu tidak akan ada kesimpulan. Kecuali kalau ada dalil di depannya. Dari dalil mereka membuat kesimpulan. Dan perbedaan yang kedua, ahli sunnah di dalam pembahasan agama, mereka punya pendahulu. Sebab ilmunya mereka warisi. Ilmu agama ini bukan inspirasi. Iya. Bukan adat istiadat. Tapi dia adalah warisan. Warisan. Karena itu Rasulullah bersabda, ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Warisan nabi ada. Iya. Sisa diambil, dipelajari. Diambil dan dipelajari. Ya. Diambil dari guru, seorang memahaminya supaya dapat warisan. Karena itu para ulama pewaris para nabi. Ingin dapat warisan, ambil dari para ulama. Ya. Dipelajari dari orang-orang yang berilmu. Faman akhadahu akhada bihaddin wafir. Siapa yang mengambil warisan ini, mempelajarinya, maka dia telah mengambil warisan dengan jumlah yang sangat besar. Jadi kalimat warisan perlu kita renung ya. Ya, sebab kita bahasa kita warisan itu, kalau di bahasa harta, seorang dapat warisan, masya Allah ya, apa gembiranya dia. Ya, tidak ada kerja, tidak ada apa, tiba-tiba dapat apa? Warisan. Gembira atau tidak? Ya, gembira sekali. Ya, tapi kalau dikatakan warisannya adalah ilmu, belum tentu dia semangat mencari ya. Dan ini adalah pemahaman yang harus dibersihkan di benak kita. Iya. Ilmu itu lebih baik daripada apa? Daripada harta. Lebih baik daripada harta. Harta itu tidak ada yang dibawa mati. Adapun ilmu, ilmu dibawa mati. Harta itu kita yang jaga. Iya. Kita yang jaga. Tapi ilmu, dia menjaga kita. Iya. Dia yang menjaga kita. Harta berkurang dengan dibelanjakan. Ilmu tidak, semakin diajarkan semakin bertambah. Ya, kalau ingin kita perbandingkan antara ilmu dan harta, akan ada puluhan perbandingan. Dan akan tampak di situ bahwa dunia dan segala isinya tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa? Dibanding dengan ilmu. Iya. Dibanding dengan ilmu. Karena itu harus diketahui. Ya. Bagaimana keadaan para ulama? Iya. Orang-orang yang salih. Mereka tegas menyampaikan kebenaran. Ya. Tidak membahayakan mereka dunia dan segala isinya. Sebab mereka punya harta lebih mahal daripada dunia dan segala isinya itu. Iya. Karena itu kalau ada dari orang yang berilmu terfitnah dengan harta, ini menunjukkan bahwa pada ilmunya ada masalah yang harus diperbaiki. Sebab dia harus tahu bahwa ilmu itu lebih indah daripada apa? Lebih indah daripada harta. Lebih mahal daripada harta. Lebih berharga daripada harta. Iya. Maka ini hendaknya kita tanamkan di dalam diri. Tatkala Nabi mengatakan bahwa para ulama adalah pewaris apa? Para nabi. Iya. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Beliau berdiri di depan pasar. Beliau berkata kepada penduduk pasar, ya, wahai orang-orang yang di pasar, itu warisan Nabi dibagi di masjid sana. Kalian di sini di pasar saja. Oh, langsung ribut orang pasar, bubar semuanya. Semuanya menuju ke mana? Ke masjid. Karena disebutkan warisan Nabi di mana? Dibagi di masjid. Pada lari semuanya ke masjid. Ya. Kosong pasarnya. Abu Hurairah menunggu mereka di pasar. Sebab Abu Hurairah tahu, ini orang-orang pasti akan kembali lagi. Ya. Begitu mereka sampai di masjid, ya, mereka tidak melihat ada bagi-bagi duit, bagi-bagi emas, enggak ada. Mereka hanya lihat orang baca Al-Quran, ada orang yang belajar, dikir dan seterusnya. Setelah itu balik lagi mereka ke pasar. Mereka berkata, ya Abu Hurairah, tidak ada apa-apa di pasar, apa di masjid. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di masjid? Dia cerita ke orang berdikir, baca Al-Quran, kemudian ada orang yang taklim dan seterusnya. Kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi kalian. Itu warisan Nabi kalian. Jadi memang harus diperhatikan, ya, harus dibedakan. Nah ini perkara harus kita bersihkan di dalam benak kita. Kedudukan ilmu itu harus berada indah pada diri setiap muslim dan muslimah. Ya. Kalau dia sudah baik sangka pada ilmu agama, itu sudah modal. Tapi kalau ia jelek sangka kepada ilmu agama, ini adalah hal yang berbahaya pada seorang. Ya, sekarang orang yang belajar agama itu enggak, kalau anaknya disekolahkan di untuk belajar agama, ini masa depannya kurang cerah. Hah? Masa depan kurang apa? Kurang cerah. Ya, ada tugas yang lebih mulia dari tugas para nabi dan para rasul. Ya. Sekarang orang-orang yang punya keahlian sudah lengkap semuanya di dunia ini. Ya. Kalau ingin cari pekerjaan yang bagus, cari pekerjaan sebagai orang-orang yang belajar ilmu agama dan menyampaikan ilmu agama. Sebab ini hal yang lebih diperlukan oleh umat, melebihi keperluan makan dan minum mereka. Sedangkan ulama di tengah umat sangat sedikit. Ya. Karena itu saya nasihatkan, kepada siapa yang Allah berikan kepadanya kemampuan, dia punya kecerdasan, dia pandai untuk memahami, jangan dia telantarkan dirinya dari hal yang agung di dalam menuntut ilmu ini. Iya. Baik. Jadi saya kembali kepada pembahasan-pembahasan Al-Bukhari. Setiap pembahasan beliau bawakan dalil. Dan itulah ilmu. Iya. Di sini pembahasan takdir, beliau katakan bahwa setiap kebaikan dan kejelekan semuanya dengan takdir. Berdasarkan firman Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakanlah Nabi Muhammad, saya berlindung, ya, kepada Allah Rabbul Falaq, yang mengadakan Al-Falaq itu, dari kejelekan apa yang dia cipta. Jadi sebutkan di sini sisi pendalilannya, kejelekan apa yang Allah cipta. Menunjukkan bahwa dari ciptaan Allah, dari takdir Allah, ada yang apa? Ada yang jelek. Waliqaulihi, dan berdasarkan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan amalan kalian. Iya, ayat ini tegas bahwa seluruh amalan manusia itu adalah makhluk Allah. Manusianya adalah makhluk. Allah yang menciptakan kalian wahai manusia. Demikian pula amalan kalian. Iya. Kita duduk sekarang ini itu adalah amalan. Dan itu adalah makhluk. Kita mendengar, itu adalah amalan. Dan itu adalah makhluk. Kita melihat, itu adalah amalan. Dan itu adalah apa? Makhluk. Bergerak, itu adalah amalan. Dan itu adalah makhluk. Allah menciptakan kalian dan seluruh amalan kalian. Allah yang menciptakannya. Iya. Dan amalan manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Kan begitu? Iya. Kalau begitu, semuanya masuk di dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Waliqaulihi, inna kulla syai'in khalaqanaku biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir, dengan penakdiran. Iya. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Baik. Jadi sini penulis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sudah mulai masuk di pembahasan berkaitan dengan masalah takdir. Iya. Beliau sudah menguraikan di dalam bab ini, atau di dalam pembahasan ini, pembahasan yang ketiga ini, tentang kewajiban seorang hamba beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk pembahasan yang sangat penting. Iya. Pembahasan yang sangat penting. Karena di antara bid'ah yang paling pertama kali muncul di tengah umat ini, penyimpangan yang paling pertama kali muncul di tengah umat, itu penyimpangan di dalam masalah apa? Dalam masalah takdir. Ya, ada silang pendapat ya di kalangan para ulama sejarah yang menulis tentang masalah penyimpangan yang pertama kali terjadi. Ada yang mengatakan penyimpangan yang paling pertama kali terjadi, penyimpangannya kaum Syiah Rafidhah yang lebih mengunggulkan Ali atau yang mengkultuskan Ali di posisi yang disembah. Dan ada yang mengatakan bahwa penyimpangan yang pertama adalah penyimpangan dalam masalah takdir ini. Sebab ini memang terjadi di akhir masa para sahabat. Iya. Dan keimanan kepada takdir adalah rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam. Karena itu di dalam hadis Jibril, ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, wa mal iman, kata beliau, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan beriman kepada hari akhirat. Serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi disebut keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk di akhir. Iya. Di akhir. Dan ini rukun iman yang keenam. Dalil-dalil tentang penetapan takdir dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bukhari telah menyebutkan beberapa ayat. Ya, dan di antara ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan juga di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Ahzab, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا. Dan sungguhnya perintah Allah itu adalah takdir yang telah ditakdirkan. Ya, dan di dalam surah yang kita semua menghafalnya, الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى apa? وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. Dialah Allah yang menciptakan lalu menyempurnakan, kemudian dialah Allah yang menakdirkan lalu memberi hidayah. Jadi semuanya di dalam penakdiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sanah wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma'." Sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan di dalam musnad Imam Ahmad ya rahimahullahu ta'ala, dari hadith Ubadah ibn Samit dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ya, awal yang Allah cipta adalah pena. Faqala lahu uktub, maka Allah firman, tulislah. Maka si pena menjawab, wa madza aktub, apa yang saya tulis. Maka Allah firman, tulislah bima huwa kain ila yaumil qiyamah, apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka si pena pun berjalan menulis segala yang terjadi hingga hari kiamat. Iya. Maka segala yang ditakdirkan, segala yang terjadi, semuanya masuk di dalam ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ini pembahasan takdir. Sekali lagi pembahasan yang besar. Iya. Di dalamnya banyak uraian-uraian pembahasan. Orang yang keliru di dalam masalah ini tidak kuat akidahnya di dalam pembahasan takdir, dia mungkin akan terseret dengan banyaknya arus bid'ah dan syubhat seputar masalah takdir. Bisikan-bisikan syaitan yang kadang menyesatkan seorang dalam masalah takdir. Karena itu di kesempatan ini, saya akan menyebutkan 7 landasan kaidah pijakan seorang yang ingin dikatakan benar keimanannya dalam takdir. Orang yang ingin benar keimanannya dalam masalah takdir, dia harus membangunnya di atas 7 pijakan. Iya. Pijakan yang pertama adalah dia imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Dia tetapkan umuman ilm, keumuman ilmu Allah pada segala yang ditakdirkan. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi semisal dengannya, turun perintah antaranya supaya kalian semua mengetahui bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Tidak ada luput dari ilmu Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu bikulli syai'in alim." Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Wahai Rabb kami, sungguhnya rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Iya. Jadi ini pokok yang pertama yang harus diyakini, bahwa segala yang ditakdirkan Allah pasti apa? Pasti mengetahuinya. Siapa yang mengingkari ini di pembahasan takdir, maka itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama, dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Dan inilah penyimpangan orang-orang Qadariyah yang pertama kali muncul. Mereka berkata alam berunuf, perkara itu baru terjadi. Jadi kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Itu ucapan mereka. Karena itu tatkala orang-orang yang berucap seperti ini dilaporkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar berkata tegas, "Idza laqita haula'i fa akhbirhum anni bari'un minhum wa innahum bara'u minni." Kalau engkau jumpai orang-orang yang berucap seperti itu, katakan kepada mereka bahwa saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka tidak ada hubungan dengan saya sebagai seorang muslim. Walladhi nafsi Ibnu Umar biyadi. Walladhi nafsu Ibnu Umar biyadi. Ya. Demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Andai kata salah seorang dari mereka memiliki gunung Uhud berisi emas, mereka infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan menerima hal tersebut hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka apa? Beriman kepada takdir. Iya. Lalu Ibnu Umar membawakan hadits Umar bin Khattab tentang kisah Jibril itu tadi yang kita telah sebutkan, salah satu keimanannya dari rukun iman yang 6 adalah keimanan kepada apa? Keimanan kepada takdir. Maka ini dasar pokok. Iya. Kita wajib memahami luasnya ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari Allah. Ya. Allah mengetahui apa yang dicuri oleh pandangan mata itu, apa yang dilirik. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati hamba. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya. Segala yang terjadi di atas muka bumi ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang mustahil terjadi. Yang mustahil terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, juga Allah Maha mengetahuinya. Ya. Ini menunjukkan apa? Keluasan ilmu. Khususnya di poin yang terakhir yang saya sebut tadi ya. Allah Maha mengetahui yang mustahil terjadi. Mustahil terjadi itu artinya apa? Tidak mungkin terjadi. Yang tidak mungkin terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah juga Maha tahu. Ya. Nah, ini diterangkan di dalam Al-Quran di beberapa tempat. Seberi salah satu contohnya. Penduduk neraka disebutkan di dalam surah Al-An'am. Walau tara idh wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai kata engkau melihat tatkala penduduk neraka sudah berdiri di depan neraka. Mereka berkata apa? Wahai Rabb kami, andai kata kami ini dikembalikan ke dunia, ya, pasti kami akan beriman kepada ayat-ayat-Mu dan pasti kami akan menjadi orang yang beriman. Sekarang saya bertanya, orang kafir ingin kembali ke dunia, mungkin atau tidak mungkin? Hah? Tidak mungkin, ini mustahil terjadi. Ya. Tapi perhatikan dari ilmu Allah, Allah kabarkan kalau mereka dikembalikan ke dunia. Ya. Andai kata terjadi mereka kembali ke dunia, Allah tahu apa yang akan mereka lakukan di dunia nanti. Allah kabarkan dalam kelanjutan ayat, bal badalakum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu an. Ya. Andai kata mereka kembali, pasti mereka akan kembali mengulangi perbuatannya. Perhatikan ya. Ya. Ini pengabaran dan menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini poin yang pertama. Dasar pijakan yang pertama bagi siapa yang ingin membenarkan keimanannya kepada takdir. Yang kedua, dasar pijakan yang kedua, dia wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz ini tempat penulisan. Lauh itu adalah tempat yang dipakai menulis. Iya. Jelas ya? Sebab kata lauh itu hamparan untuk dipakai menulis. Kadang dia dari kayu, kadang dia dari kertas, kadang dia dari apa namanya pelepah pohon, ya. Secara hamparan yang bisa dipakai nulis itu disebut lauh secara bahasa. Ya. Terbuat dari apa? Ini bukan urusan kita. Sebab ini masalah apa? Masalah keimanan kepada yang gaib. Seorang jangan masuk di dalam perkara yang tidak diterangkan. Dia cukup mengimani lauh al-mahfuz yang terjaga. Semuanya telah ditulis di situ. Penakdiran 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, semua yang ditakdirkan hingga kita berada di hari ini, di masjid ini, dalam keadaan apa kita, gerakan kepala kita ke kanan, ke kiri, semuanya sudah apa? Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Berapa detak nafas yang kita nafaskan, ya, itu semuanya sudah tercatat. Jelas ya? Baik. Jadi semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan ini Allah Subhanahu wa taala terangkan di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Seluruh hal tersebut tercatat dalam sebuah kitab. Dan sesungguhnya hal itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Sesungguhnya di sisi Allah kunci-kunci gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Allah Maha mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Ya. Tidak ada satu dedaunan pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada bijian di kegelapan malam. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering. Kecuali semuanya telah tercatat di dalam kitab yang sangat jelas. Tercatat di dalam apa? Kitab yang sangat jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguhnya segala sesuatu itu telah kami tulis, telah kami catat dengan sangat detail di dalam sebuah imam kitab yang sangat terang, yaitulah di Lauhul Mahfuz. Jelas ya? Maka ini dasar keyakinan yang kedua. Tapi saya perlu ingatkan di sini ya, bahwa pencatatan takdir itu ada 5 pencatatan. Ya, supaya kita tahu ya, bahwa pencatatan takdir itu ada 5 pencatatan. Pencatatan takdir yang pertama itu pencatatan di Lauhul Mahfuz. Pencatatan takdir yang kedua ada pencatatan ketiga di alam ruh. Di alam ruh. Pencatatan yang ketiga adalah pencatatan takdir ketiga ruh ditiupkan ke janin di dalam perut ibu. Sebab mereka di situ diperintah untuk mencatat 4 hal. Rezekinya, ajalnya, amalannya, orang ini beruntung atau merugi. Jelas ya? Pencatatan yang keempat ada pencatatan tahunan di setiap apa? Penakdiran tahunan di malam Lailatul Qadar. Dan pencatatan yang kelima ada penakdiran harian. Ada penakdiran harian. Iya. Jadi 5 penakdiran. Ada yang di Lauhul Mahfuz, di alam ruh, kemudian di ketiga ruh ditiupkan di apa namanya? Janin di perut ibu, kemudian yang keempat malam Lailatul Qadar, yang kelima penakdiran harian. Ini 5 penakdiran atau 5 pencatatan takdir. Iya. Jelas ya? Karena itu orang yang mengenal tentang ini, dia tidak pusing kalau membaca hadis-hadis. Ya. Sebagian orang pening ya, dia baca hadis. Ya. Man sarrahu ayyabasatallahu fi apa? Fi rizkihi. Ya. Wa yansi'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang senang ya rezekinya dilapangkan, ajalnya dipanjangkan, makanya dia sambung silaturahmi. Kadang yang bertanya, loh, kalau sudah dicatat kok rezeki bisa dilapangkan, ditambah, ajal bisa dipanjangkan, berarti takdirnya berubah. Ya, ini masalah muncul kalau dia tidak tahu pencatatan takdir. Jelas ya? Tapi kalau dia tahu 5 pencatatan takdir, tidak ada masalah. Ya. Kalau yang berubah di catatan malaikat, perubahan yang di catatan malaikat berubah, itu semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jelas ya? Maka ini tidak akan ada pertentangan. Tidak akan ada pertentangan. Jadi sekali lagi, ini pokok-pokok ya. Sebenarnya kalau saya masuk ke uraian, ya menyebut syubhat-syubhat, ini akan tampak pentingnya dasar-dasar pokok ini. Tapi ini pelajaran, bukan waktunya untuk menguraikan itu. Sebab ini perlu apa namanya pembahasan, ya perlu kita berikan pendahuluan-pendahuluan. Ya, ya sebab syubhat-syubhat, mengungkap syubhat, ini bukan pembahasan apa namanya pembahasan biasa. Ya perlu banyak hal yang disiapkan agar supaya mudah untuk dipatahkan syubhat itu dan dipahami oleh siapa yang hadir. Dipahami oleh siapa yang hadir. Baik. Yang ketiga dari pijakan dasar di atas pembahasan takdir adalah seorang wajib mengimani bahwa apa saja yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Allah menghendakinya. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yurid. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Allah mengerjakan apa yang dia inginkan. Fa'alul lima yurid. Yang maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Dan Allah firman, innama amruna idha aradnahu annakula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah kami, kalau kami menghendakinya, maka kami berkata, kun terjadilah, maka terjadilah hal tersebut. Iya. Jelas ya? Maka segala sesuatu itu, segala yang ditakdirkan, itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada yang terjadi ya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terjadi di luar kehendaknya. Itu tidak mungkin. Karena Allah Maha mengetahui, Maha berkuasa, ya. Maha menciptakan, tidak mungkin ada yang ditakdirkan di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini prinsip yang keberapa? Yang ketiga. Pijakan yang ketiga. Pijakan yang keempat dari pijakan keimanan di dalam masalah takdir, iya, adalah setiap muslim dan muslimah wajib mengimani bahwa yang ditakdirkan itu, iya, apa yang Allah adakan, iya, Allah ciptakan, nah apa yang Allah Subhanahu wa taala adakan, Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Apa yang ditakdirkan itu Allah yang menciptakannya dan Allah yang mengadakannya. Iya. Ini umum al-khalq, pembahasan tentang umum al-khalq, keumuman penciptaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Iya. Kami ciptakan dengan takdir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya khaliqu kulli syai'in, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil." Allah Maha menciptakan segala sesuatu dan dialah Allah yang Maha apa menguasai segala sesuatu. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ya segala sesuatu, menciptakan setiap yang beramal dan amalannya. Ya. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Bukhari dalil-dalilnya tadi. Ya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khaliqu kulli sani'in wa sun'atah." Sungguhnya Allah yang mencipta setiap pembuat dan buatannya. Orang yang bekerja berbuat, ya, punya kerajinan, dia membikinnya, dia dan bikinannya semuanya adalah apa? Adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang keempat atau pijakan yang keempat. Pijakan yang kelima dalam keimanan kepada takdir adalah bahwa seorang hamba wajib meyakini, mengimani, iya, bahwa Allah telah memberikan kepada hamba kehendak. Dan kehendak hamba tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi si hamba berbuat di muka bumi ini dia punya kehendak. Tapi kehendaknya Tidak mungkin terjadi sendiri. Kehendaknya pasti tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul alamin." Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali seluruh hal tersebut di bawah kehendak Allah Rabbul alamin. Iya. Maka apa yang dikehendaki oleh hamba? Ya, itu tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Ya, karena itu kata Imam Syafi'i, "Masyaallahu kan wa man lam yasha lam yakun." Apa yang Allah kehendaki itu terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Karena itu kita harus imani bahwa hamba punya kehendak. Hamba punya apa? Punya kehendak, tapi kehendak hamba tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang keenam dari keimanan kepada takdir, pijakan keimanan kepada takdir adalah seorang hamba ya, mengimani bahwa segala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu memiliki hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya. Iya. Ada hikmah di belakang penakdiran Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hikmah-hikmah itu ada yang diterangkan, ada yang tidak diterangkan. Ada yang diterangkan dan ada yang tidak diterangkan. Iya. Contoh dari hikmah Allah adanya kekafiran misalnya. Iya. Dan ini adanya orang-orang yang kafir adalah takdir Allah. Penakdiran yang apa? Sifatnya baik atau buruk? Buruk kan begitu. Dan Allah benci kepada kekafiran. Wala yardha li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-hambanya. Untuk apa ditakdirkan? Ada hikmahnya di sisi Allah. Untuk menguji. Ya. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladina min qablihim falaya'lamanna allahu alladina sadaku walaya'lamanna allahu alkadibin. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka tidak diuji? Ini ujian untuk keimanan. Ya, jelas ya? Jadi tanpa hikmah pada sebagian. Namun yang kita tidak ketahui hikmahnya, ya, tidak perlu kita tanyakan. Sebab itu namanya menanyakan perbuatan Allah. Dan ini adalah sebab penyimpangan di dalam masalah takdir yang saya akan terangkan nanti. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi kita harus imani bahwa segala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah Maha memiliki hikmah di belakangnya. Semua perbuatan Allah di dalam menakdirkan, semua perbuatan Allah baik. Yang ditakdirkan itu ada yang baik, ada yang buruk. Ini harus dibedakan ya. Sebab ini dari pokok. Kalau seorang salah memahami, mungkin dia akan keliru pemahamannya dalam masalah takdir. Jadi ingat, dibedakan antara perbuatan Allah menakdirkan dan apa yang ditakdirkan. Perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada yang jelek. Karena itu Nabi bersabda, wa syarru laysa ilaika. Kejelekan tidak pernah kembali kepadamu ya Allah. Iya. Semuanya kebaikan di sisi Allah. Allah menakdirkan keimanan, kebaikan di sisi Allah. Allah menakdirkan kekafiran, kebaikan di sisi Allah. Allah menakdirkan ketaatan, kebaikan di sisi Allah. Allah menakdirkan kemaksiatan, kebaikan di sisi Allah. Allah menakdirkan adanya para nabi dan para rasul, kebaikan di sisi Allah. Allah menakdirkan adanya iblis, Fir'aun, Haman, itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Perbuatan Allah semuanya baik. Yang ditakdirkan, inilah ada yang baik, ada yang buruk. Ada keimanan, ada kekafiran, ya. Ada orang-orang yang salih, ada orang-orang yang talih. Ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang buruk. Ada kebaikan dan kejelekan. Ini ada yang baik, ada yang buruk. Jelas ya? Karena itu harus dipahami. Rukun Islam yang keenam, beriman kepada takdir. Yang baik dan yang buruk, maksudnya beriman kepada yang ditakdirkan. Yang baik dan yang buruk. Jelas ya? Maka ini pokok yang harus kita imani. Jadi seluruh yang ditakdirkan, iya, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di belakangnya. Yang terakhir, dari dasar pokok seorang yang ingin benar keimanannya dalam masalah takdir, ini pembahasan yang disebut oleh para ulama maqamul jama' baina syara' wal qadar. Iya. Bagaimana seorang itu mengkompromikan antara syariat dan takdir? Penakdiran ketentuan dari Allah. Syariat Allah juga adalah ketentuan dari Allah. Iya. Allah menurunkan, mengutus seorang Nabi kepada kita. Nabi Muhammad. Diturunkan kepada kita Al-Quran untuk menjelaskan syariat. Syariat ini tidak bertentangan dengan takdir Allah. Allah telah menakdirkan sebagian manusia penduduk sorga, sebagian manusia penduduk neraka. Tidak bertentangan. Jadi pokok yang ketujuh ini, jangan mempertentangkan antara syariat dan apa? Syariat dan takdir. Karena itu tidak boleh berkata. Ya. Kalau kita sekarang ini sudah ditentukan, setiap orang yang lahir sudah ditentukan dia penduduk sorga atau penduduk neraka, beruntung atau merugi, untuk apa kita beramal? Nah, ini orang yang berucap seperti ini, dia pertentangkan antara apa? Syariat dan takdir. Sebab takdir wajib kita imani. Tidak ada yang tahu apa yang dia takdirkan untuk, apa yang ditakdirkan untuk dirinya. Sekarang saya tanya, ada yang tahu dia penduduk sorga atau penduduk neraka di majelis ini? Hah? Tidak ada yang tahu kan? Kita imani tentang takdir. Tapi apa yang ditakdirkan pada kita, kita tidak tahu. Kalau begitu tidak boleh kita mempertentangkannya. Yang kita tahu, diutus kepada kita seorang Rasul. Ada perintah syariat, agama yang jelas, wajib kita ikuti. Diturunkan kepada kita Al-Quran. Syariatnya jelas, wajib kita ikuti. Ini yang kita ikuti. Kalau dia memang adalah orang yang baik, ya, maka akan dimudahkan dia kepada apa yang ditakdirkan. Ya. Kalau dia adalah orang yang buruk, akan dimudahkan dia melakukan kejelekan menuju kepada apa yang ditakdirkan baginya. Tapi kan sekali lagi, yang ketujuh, jangan mempertentangkan antara syariat dan apa? Syariat dan takdir. Ini tujuh pokok, tujuh pijakan. Siapa yang berpijak di atas tujuh hal ini, maka dia akan selamat dari seluruh orang yang menyimpang di pembahasan takdir. Yang menyimpang dalam pembahasan takdir itu ada dua kelompok besar. Satu disebut dengan nama kelompok Qadariyah, dan satu lagi disebut dengan nama kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah. Kelompok Qadariyah masuk di dalamnya orang-orang apa? Mu'tazilah. Ya. Orang-orang Maturidiyah dengan sepaham dengannya. Kelompok Jabriyah masuk di dalamnya orang-orang Jahmiyah, orang-orang Asy'ariyah dan yang sepaham dengannya. Jelas ya? Sepaham dengannya. Ya. Perhatikan, saya berikan ini ya, sebab ini uraiannya panjang. Saya berikan isyarat-isyarat saya. Orang yang mengingkari tingkatan pertama dan kedua, pijakan yang pertama dan kedua, ini adalah orang-orang Qadariyah. Qadariyah ekstrim. Mengingkari ilmu Allah dan mengingkari bahwa segala yang sesuatu telah ditakdirkan, sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Yang mengingkari tingkatan ketiga dan keempat, pijakan yang ketiga dan keempat, ini orang-orang Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah. Iya. Orang-orang Qadariyah dari kalangan apa? Mu'tazilah. Dan yang mengingkari tingkatan yang kelima, ini orang-orang Jabriyah. Orang-orang Jabriyah. Sebab dianggap hamba ini tidak ada kehendaknya. Si hamba berbuat itu bukan perbuatan hamba, perbuatan Allah. Mereka katakan. Nah, ini hati-hati ya, bahasa sering di tengah kita orang-orang Indonesia ya. Ya, kalau dia misalnya sudah jatuh di dalam zina, ya memang pekerjaannya zina, ya sudah. Itulah kodratnya katanya orang Indonesia. Hah? Itulah kodratnya. Ya, dia terima saja. Ini orang-orang Jabriyah ya, arah dari pemahaman Jabriyah ke sana. Dia ingkari hal yang ketujuh, masalah hikmah, ini keliru di dalamnya. Kelompok sufi, kelompok Jabriyah. Ya. Dan yang ke apa namanya? Yang ketujuh, ya. Yang mengingkari tingkatan yang ketujuh, keliru di dalamnya sejumlah dari orang-orang sufiyah, demikian pula orang-orang Qadariyah dan orang-orang Jabriyah. Mereka mempertentangkan. Iya. Baik. Tadi diumumkan ada slash sedikit ya. Ya mungkin enggak apa-apa, istirahat dulu. Ya 10 menit insyaallah taala setelah 10 menit lagi kita lanjutkan. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syarwallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.